wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Para ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memudahkan kepada kita untuk melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majlis yang ke-12 dari majalis Aqidah Al-Hafidh Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu bicara tentang faslun ta'akhir adalah faslun fi fadl ittiba, pasal yang menjelaskan tentang keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penutup khitamul misk. Beliau memberikan sebuah kunci atas semua pembahasan-pembahasan sebelumnya. Intinya dalam agama ini adalah ittiba' ma'alai Rasulullah SAW wa ashabuhu. Ini akan kita lihat sesuai dengan dalil-dalil yang akan beliau kemukakan dalam bab ini atau dalam pasal ini. Bahkan kita bisa pastikan sebab pertama dan utamanya seseorang tergelincir dari akidah yang benar, dari manhaj yang lurus, adalah yaitu lemahnya dalam sisi al-ittiba', lemah dalam sisi al-ittiba', itu konsekuen dalam beragama hanya melakukan apa yang dicontohkan dan diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Maka kita katakan pasal yang terakhir ini merupakan suatu kunci utama bagaimana agar engkau meyakini segala apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun dijelaskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya yang mulia. Intinya adalah al-ittiba'. Jika kita lihat berbagai sekte, pemahaman, aliran di dalam Islam yang menjauhi Al-Quran dan Sunnah, sedikit atau banyaknya, sebab pertama dan utamanya adalah al-dha'fu fil ittiba', yaitu lemahnya dalam sisi untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabatnya. Itu kuncinya. Di sini dapat pula kita lihat betapa Al-Hafidh Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, seorang ulama yang alim, yang bari' dalam ilmu. Beliau bukan hanya pakar dalam sisi akidah, sisi hadis yang sangat apa namanya muskin, tapi beliau juga kokoh akidahnya. Maka dalam kitab beliau ini sangat jelas bagi kita bagaimana beliau menggambarkan akidah beliau dengan dalil-dalilnya. Satu faedah pernah kami dapat dari guru kami ketika menerima sanad Ibnu Khuzaimah dalam satu majlis sama Sahih Ibnu Khuzaimah dengan orang 6 orang masyayikh al-musnidina fil alam fid dunya. Kesimpulan dari Syekh Bashir atau Syekh dari Sudan menyebutkan semakin sering orang mendengar, membaca, mempelajari sunnah, semakin jauh dia dari bid'ah. Semakin sering orang mendengar, mempelajari, mengamalkan, semakin jauh dari bid'ah, akan semakin dekat dia di atas sunnah dan keistiqomahan dalam agama yang mulia ini. Kalau kita lihat para ulama-ulama al-muhadditsun, ahli hadis, yang mereka itu berkecimpung dan menyibukkan hari-harinya dengan sunnah Rasulullah SAW, salah satu fadl, keutamaan yang Allah beri kepada mereka adalah selamat dari segala bentuk penyimpangan. Selamat dari segala bentuk penyimpangan. Rupanya inilah yang dikatakan oleh para ulama, as-sunnatu safinatu safinatun najah. Sunnah itu adalah apa? Bahtera keselamatan. Jika antum lihat ulama-ulama hadis, mereka selalu mengagungkan apa yang datang dalam sunnah. Ambil contohnya Al-Baihaqi. Walaupun beliau muta'athir, terpengaruh oleh sebagian pemahaman Al-Kalam, tetapi beliau adalah ulama yang mutamassik bil hadis, bil ahadi ahli hadis. Beliau punya kitab Sunan Kubra Al-Baihaqi dan juga kitab hadis beliau Syu'abil Iman, Asma' Sifat, Al-Qadar, ya, Al-I'tiqad, banyak sekali kitab beliau. Orang-orang yang mengatakan Al-Baihaqi atau Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani adalah ulama Asy'ariyah adalah tidak benar. Kenapa? Karena para ulama ini sangat berbeda sekali dengan mereka-mereka Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak percaya Allah itu fis-sama. Al-Baihaqi wa Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani mengakui Allah fis-sama. Dalam kitab kitabnya Asma' Sifat karya Imam Baihaqi, hanya beliau terjebak dalam sebagian takwil dalam sifat-sifat al-fi'liyah, al-ikhtiyariyah. Itu pun sebagian. Yaitu artinya beliau seperti madhab Qullabiyah yang sebelumnya. Yaitu mereka beriman semua sifat-sifat zatiyah. Sifat zatiyah contohnya al-ain wal-yadain yang kita bahas kemarin, mata, tangan, sifat-sifat Allah yang lainnya. Tetapi mereka dalam sifat-sifat zatiyah semuanya mereka iman. Karena mereka bukanlah seperti manhajnya Al-Kalam. Yang telah kita jelaskan, yang pertama, asas manhaj Al-Kalam itu adalah taqdimul aql ala naql, mendahulukan logika di atas wahyu. Kemudian annahum la ya'khuduna bi khabaril ahad fi babil i'tiqad. Mereka tidak mau menjadikan hadis-hadis yang tidak mutawatir sebagai hujah dalam keyakinan. Sedangkan mereka para ulama yang tersebutkan ini, mereka tidak pernah melakukan atau mengatakan atau mempraktekkan apa yang dilakukan oleh ahlul kalam. Khulasatul kalam, kesimpulan adalah bahwa semakin sering orang mendengar, membaca, mempelajari sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan semakin jauh dari berbagai bentuk penyimpangan dalam keyakinankah, dalam ibadahkah, dalam muamalah atau akhlak. Kalau begitu halnya, artinya apa harus kita lakukan? Perbanyak dalam belajar, mendengar, menelaah, adalah selalu anda hidup dengan sunnah Rasulullah. Ta'alluman wa ta'liman wa da'watan wa dirasatan, baik dalam belajar atau mengajar ataupun dakwah ataupun menulis. wa kitabatan. Maka harus sering membaca sunnah Rasulullah. Salah seorang teman, setelah kami keluar dari majlis sama al hadis Sa'id bin Khuzaimah, teman sama kuliah dengan kami waktu itu di magister dan doktorat, seorang mahasiswa yang sangat baik akhlaknya, ilmunya, berbicara dari kami berbicara, dia katakan sadaqah syekh, benar syekh itu ketika beliau mengatakan semakin orang dekat dengan sunnah Rasulullah, dia akan semakin jauh dari bidah. Dia contohkan, bercerita ke teman-teman sama kuliah. Ada salah seorang talib, juga teman sama kuliah magister doktor. Dia keluaran kuliah hadis S1. Setelah di magister dan S2, S3-nya, mengambil topik yang lebih banyak membahas pembahasan falasifah. Ya memang di dalam akidah ada materi-materi yang kita mengkanter, bukan pelajari, tapi mengkanter, dan itu harus bagaimana mendiskusikan pendapat-pendapat orang ahli kalam, ya, membantah. Nah, dia mengambil bab yang ini, berbicara tentang pandangan orang filsafat dalam satu masalah. Kemudian dia jelaskan kedudukan masalah itu dari sisi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Semakin hari dia semakin agak melemah dalam segi termasuknya bisunnah. Subhanallah. Ini pelajaran ketika kita bercerita dengan, ketika mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, kemudian kita bercerita dengan kondisi kita sama mahasiswa dulu. Ini ceritanya waktu kita mahasiswa, karena kami bertemu itu setelah berapa tahun setelah tamat dari Universitas Islam Madinah. Dia ceritakan, masya Allah, fulan wa fulan wa fulan kana harisan mustahinan fi sunnah, tapi tatkala dia lebih banyak mutala'ah kitab-kitab ahli kalam karena mencari data dan bahan, da'ufa tamassukuh bis sunnah, luntur semangatnya untuk berteguh dengan sunnah. Kemudian disebutkan seseorang talib yang mana pembahasannya waktu S2 dan S3 itu bicara tentang sunnah, warad alal bid'ah kulayam tazdadu tamasuku bisunnah, semakin hari semakin konsekuen dia menjalankan sunnah Rasulullah. Intinya yang ingin kita tekankan adalah bahwa semakin seseorang selalu mempelajari, membaca, mengajarkan, belajar, mendakwakan, ya, ataupun menulis hal-hal yang berkenaan dengan sunnah Rasulullah SAW, itu adalah benteng pertahanan yang terkuat dari penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini. Maka dari itu, kitab ini beliau tutup dengan sebuah pesan yang sangat penting bagi setiap muslim, secara khusus para penuntut ilmu, yaitu al-ittiba', faslun fi fadl ittiba', keutamaan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Taib, ini mukaddimah bagi fasal ini. Kita akan bacakan dalil-dalil ini, ya. Kita lihat keutamaan berpegang dengan sunnah Rasulullah dan perintah-perintahnya dari Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah, juga perkataan para sahabat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tegas menyatakan bahwa tidak ada jalan untuk membuktikan rasa ubudiyah, rasa cinta kepada Allah kecuali melalui sunnah. Orang yang ingin menempuh jalan selain sunnah Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Yang disebut dengan ayat al-imtihan, qul in kuntum tu'ibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tegas ayatnya. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ya, cara mahabbah yang benar, meraih mahabbah yang benar kepada Allah SWT hanya dengan melalui sunnah Rasulullah. Kalau ada orang ingin lebih cinta kepada Allah, dia melakukan ritual-ritual bid'ah yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW, itu bukanlah akan membawanya kepada tujuan yang dia harapkan. Allah sudah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Ini jelas sekali, ayatnya enggak perlu banyak-banyak. Ya, katakan hai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti sunnahku, pelajari, amalkan, dakwahkan, ajarkan, sebarkan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Ingat ayat satu ini aja oleh antum, betapa tegasnya Allah menjelaskannya itu. Dan tidak ada jalan untuk meraih kecintaan Allah atau membuktikan cinta kepada Allah kecuali hanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang ini banyak sekali, sampai Imam Ahmad mengatakan lebih dari 33 ayat di Al-Quran tegas menyuruh orang untuk ikuti sunnah Rasulullah. Kata Imam Ahmad. Ayatul ittiba. Sangat banyak sekali. Pokoknya seluruh ayat menunjukkan atu Allah, atu Rasul. Ayat-ayat bicara tentang wajib mentaati Rasul. Yaitu arti mentaati. Apa yang ditaati? Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita sebutkan di awal surat Al-Hujurat, apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan jangan pula mendahului Rasul. Apa maksud mendahului Allah dan Rasulnya? Apa yang maksud mendahului Allah dan Rasulnya? Mendahulukan pandangan, pendapat, teori, hukum, perkataan, pemikiran, ya, manusia di atas hukum Allah atau di atas sunnah Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Jangan kalian mendahulukan. Ya. Baina idaili wa rasuli, hadapan Allah dan Rasul. Boleh. Apa maksudnya? Mendahului Allah dan Rasul situ. Mendahulukan perkataan, hukum, pendapat manusia di atas hukum Allah atau di atas sunnah Rasulullah. Dalam surah Al-Ahzab, Allah tegaskan lagi. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin, laki-laki dan perempuan, apabila Allah telah menentukan sebuah keputusan, menjelaskan, menetapkan sebuah keputusan, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pantas dia mencari yang lainnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amra yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka mempunyai pilihan, ya, yang lain selain yang telah ditentukan oleh Allah dan apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah pantas seorang mukmin, ya, mencari, memiliki pilihan ya, selain apa yang telah ditentukan Allah dan Rasul. Sudah berapa ayat tentang ayat ittiba? Yaitu tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, atau mengolok Allah, melecehkan orang-orang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ini termasuk menyakiti Rasulullah SAW. Ya, wa may yushakkir rasul ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan orang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nusib jahannama sa'at masira. Allah akan biarkan dia berpaling kemanapun dia berpaling, ya, dan Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam dia di akhir kelak, dan itu seburuk-buruk tempat. Ini ancaman bagi orang yang menyisi sunnah Rasulullah SAW, mengelola Allah, sunnah Rasulullah SAW, mengelola Allah, orang mengamalkannya. Ya, itulah berapa ayat yang tegas menjelaskan tentang wajibnya termasuk di sunnah Rasulullah SAW. Dan masih banyak ayat yang lain. Kemudian berkata mu'alif, rawi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW yaqulu fi khutbatihi. Nah, ini khutbatul haja yang sering dibaca. Di mana Rasulullah SAW, kata Jabir bin Abdullah, berkata dalam khutbahnya, nahmadullah wa nusni alaihi. Kita memuji Allah dan men, ya, kita memuji Allah dan menyanjungnya, bima huwa ahluhu, ya, segala apa yang buat dia Allah yang lebih berhak atas itu, yang merupakan hak Allah SWT. Summa yaqul, may yadihillahu fala mudhillalah. Ini diulang sering, disebut khutbatul hajat, sering diulang-ulang Rasulullah setiap mau menyampaikan wejangan, pelajaran, nasihat kepada para sahabat. Barang siapa yang telah ditunjuki Allah, fala mudhillalah, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, orang disesatkan Allah juga tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya ucapan-ungkapan yang paling benar adalah kitab Allah. Wa ahsanul hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang dimaksud di sini syahid dalam muqaddimah khutbah ini diambil itu adalah wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk sallallahu. Artinya apa? Kalau itu yang sebaik petunjuk, apa kita akan cari petunjuk selain yang terbaik itu? Itu maksudnya. Ini kita belajar bagaimana mu'alif menyampaikan, memberikan dalil-dalil tentang masalah ini. Maka dari itu, secara tegas, ya, wa ahsanul hadi hadi Muhammad SAW. Kemudian, yang terburuk itu apa? Menyalahi sunnah. Wa syaral umuri muhdatsatuha. Seburuk perkara adalah hal-hal yang baru dalam agama. Muhdatsat. Perkara-perkara yang dibuat di dalam agama ini. Jadi menyisi sunnah. Ya, itulah yang menyisi sunnah. Yang menyisi perkara yang baru dalam agama ini, yang menyisi sunnah Rasulullah SAW, itulah yang disebut wa kullu muhdatsatin, ya, bid'ah. Setiap hal yang baru dalam agama adalah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Tidak ada pengecualian dari bid'ah hasanah dalam hadis ini. Semua bid'ah, ya, Rasul SAW mengatakan kullu, semua. Tapi ada pula orang-orang al-bid'ah yang mencoba, ya, mengecualikan dari yang kata-kata kul ini. Bahkan al-lughah dan al-usul fikih mengatakan al-fadhul am, lafal-lafal menunjukkan keumuman itu apa? Nah, di antaranya adalah kul. Ya. Kemudian wa kullu dalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Tapi kesesatan itu tentu tidak mutlak artinya kafir. Kenapa kita sampaikan ini? Dan sering saya katakan, sampaikan dalam sebuah diskusi saya dengan salah seorang dosen dari perguruan tinggi ormas tertentu. Habis asar kita diskusi di Masjid Akbar Surabaya, menghadiri sebuah acara setelah maghrib. Dia langsung menonjok begini, kenapa orang Wahabi itu suka mengkafirkan orang lain? Saya bertanya, Bapak di mana taunya orang Wahabi suka mengkafirkan orang lain? Kan mereka mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin, setiap bid'ah sesat, sesat dalam neraka. Dan itu mengkafirkan orang. Saya katakan itu bukan kata mereka. Itu kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Tapi dia salah memahami. Setiap bid'ah sesat, sesat dalam neraka. Kalau dalam neraka berarti kafir, begitu dia memahami. Saya tidak bantah demikian dulu. Saya tanya, Pak, orang yang berzina, mabuk-mabukan dan makan riba, tempatnya di mana? Di mana tempat orang makan riba, mabuk-mabukan, berzina, di mana tempatnya? Neraka? Tentu pasti dia jawab neraka, enggak mungkin jawab surga. Ya kan? Enggak ada pilihan jawaban, pasti jawabnya neraka. Kalau surga nanti malah fatal akibatnya, nganjurin orang zina semua ntar. Jawab di neraka, berarti Bapak mengkafirkan orang juga. Kenapa Bapak mengatakan pelaku zina, memabukkan, apa, mencuri di neraka? Mikir dia kan? Iya. Kan orang mabuk kan dalam kafir. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah sesat, sesat dalam neraka, menurut Bapak itu mengkafirkan. Sekarang Bapak mengatakan orang mabuk, orang berzina, minum khamar, makan riba di neraka, berarti Bapak juga mengkafirkan. Oh, baru tahu dia kan bahwa bukan setiap yang dihukum masuk neraka artinya kafir. Jadi berdebat dengan orang begitu itu balik aja, enggak perlu panjang-panjang mensyarahkan. Apakah kalau dia agak membandel otaknya kan gitu. Udah, langsung gitu, langsung dia tahu bahwa bukan berarti setiap mengatakan sesat, sesat dalam neraka itu bukan berarti apa? Kafir. Karena kesesatan itu pun berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ada sesat yang memang kafir. Ada sesat tidak sampai kepada apa? Mengeluarkan orang itu dari Islam. Kemudian bukan berarti yang masuk neraka itu orang kafir saja. Orang muslim pun ada yang masuk neraka. Cuman bedanya orang muslim dan orang kafir, orang muslim enggak kekal dalam neraka, orang kafir kekal neraka. Mana dalilnya ada orang muslim orang mukmin masuk neraka? Rasul SAW menyebutkan, "Yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqala hardalin min iman aw min birr." Akan dikeluarkan dari neraka itu orang yang dalam hatinya terdapat semacam biji dzarrah dari keimanan. Berarti dia masuk. Lalu dapat syafaat Rasulullah SAW, keluar dari neraka ada masuk surga. Dan ini akidah Ahlussunnah Jamaah, bahwa pelaku dosa besar itu semuanya diancam masuk neraka. Tetapi hukumnya di akhirat kala tahta masyiatillah. Di akhirat tergantung ya bagaimana Allah memperlakukan mereka. Jika ada amal-amalan yang mereka mendapat ampunan, mereka tidak diazab neraka. Jika tidak, mereka diazab neraka dulu jika tidak dapat ampunan Allah SWT. Tapi bukan berarti mereka kekal di dalam neraka. Ini sedikit perlu dijelasin. Ya, banyak orang yang ketika bahkan tidak sedikit masjid-masjid di berbagai kota melarang khatib memulai khutbahnya dengan lafaz ini, dengan kubatul hajah ini. Padahal ininya khutbah Rasulullah SAW, dilarang oleh dia. Dicoret itu nama khatib kalau memulai dengan kubatul hajah ini, karena di sana terdapat Kullu bidatin dolala wa kullu dolatin. Coba bayangkan tuh sobat antum, betapa orang-orang ahli bid'ah ini permusuhannya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Dengan kebodohan dia melarang orang membaca yang lafad itu adalah lafad yang diajarkan, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dilarang itu. Ditulis ada pengumuman kadang-kadang, ketentuan bahwa khatib di sini tidak boleh membaca apa yang mukaddimah khutbahnya dengan khutbatul hajah ini. Kullu bi'atin dalala wa kullu dalatin fir. Baik. Dan ini sudah berkali-kali kita jelaskan juga dan para majelis. Ya, mereka yang bagi bid'ah hasanah, memang ada ulama membagi bid'ah hasanah, tapi bid'ah hasanah ini maksud oleh para ulama bukan bid'ah hasanah ini maksud oleh para kalbu bid'ah yang ada ini. Yang dimaksud oleh para ulama bid'ah hasanah yang dibagi seperti Imam Syafi'i yang dinukil oleh Izz bin Salam dan beberapa ulama-ulama Syafi'i yang lainnya, maksudnya adalah yaitu wasilah seperti membangun sekolah untuk menuntut ilmu gitu. Atau dicetaknya buku-buku ini, kitab-kitab seterus macamnya. Di antaranya seperti apa? Ya, membuka Al-Qur'an dalam satu bundel menjadi satu mushaf. Itu wasilah saja. Jadi adapun dan mereka yang masuk bid'ah itu, dan mereka memberi syarat selama tidak bertentangan sunnah Rasulullah SAW pun disebut jelas tegas mengatakan, yaitu disebut dengan masalih mursalah, sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan tercapainya perintah syar'i. Contoh umpamanya, ya, Rasulullah SAW di masa Rasulullah SAW, wanita itu sholatnya, kalau dia sholat lebih dahulu bangkit dari sujud daripada lebih lambat bangkit dari sujud daripada laki-laki. Kenapa? Karena saat itu belum ada sitar, ya kan? Kemudian juga hadis menyebutkan demi untuk menjaga bagaimana terkendalinya ibadah, maka dijadikanlah saf laki-laki yang terbaik di depan, saf perempuan yang terbaik adalah di belakang. Lalu sekarang ada ide untuk tidak terganggunya antara laki perempuan dalam masjid dalam beribadah, maka dibuat sitar. Sitar ini bid'ah atau gimana? Tapi tidak pernah dikatakan si orang yang bersitar masjidnya itu masjid yang lebih besar pahala sholat di masjid itu. Nah, kalau itu sudah naik ke bid'ah jadinya. Tapi ini demi untuk mencapai tujuan syar'i, itu enggak masalah. Contoh umpamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya safnya lurus. Pengen itu lalu dibuat garis. Karena umpamanya keramiknya besar-besar, kemudian supaya saf tidak mencong-mencong begitu, dibuat garis, salah enggak? Enggak. Itu litahqiqi maqasid syar'i, untuk tercapainya tujuan syar'i, selama tidak melanggar aturan syar'i juga. Itu membabi apa tahqiq maqasid syara'. Nah, Syaikhul Islam Taimiyah dan beberapa orang ulama menegaskan suatu ilmu yang sangat agung yang harus dipahami oleh setiap orang belajar agama ini adalah maqasid syara'. Apa tujuan agama? Sekarang ini banyak orang belajar Islam, tapi dia tidak sampai pada maqasid syar'inya. Terutama dari kaum liberal yang mencoba memahami Islam dengan cara mereka sendiri. Dan mereka di dalam tulisan-tulisan mereka jauh dari maqasid syara'. Baik, lanjutkan. Jadi masalah bid'ah itu tidak tawar-menawar para ulama kita. Makanya Ibnu Umar menyatakan juga kullu bid'atin dhalala wa in ra'aha an-nas hasana. Semua bid'ah itu sesat walau orang melihatnya baik. Nah, bid'ah ini dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Seperti umpamanya naik pesawat ke Mekah, karena ada juga di sana ya para pembela setia bid'ah-bid'ah hasanah ini. Itu orang Wahabi bilang sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Kenapa mereka ke haji tidak naik unta saja? Kan gitu ya. Itu HP kenapa dipakai? Itu bid'ah, gitu kan. Ini kan kalau kita pakai bahasanya orangnya yang menggoblok memahami agama terus ingin bicara masalah agama lagi. Enggak membaca penjelasan. Baca penjelasan ulama apa maksud kullu bid'atin dhalalah itu? Baca sedikit penjelasan para ulama. Yang dimaksud itu adalah dalam agama, man ahdatsa fi amrina hadza, jelas hadisnya. Orang yang membuat bid'ah dalam agama urusan ini, urusan kami ini, agama maksudnya. Man amila amalan salah alai amruna, orang melakukan sebuah amalan tidak ada perintah dari kami, tidak ada urusan kami dalam mencontohkan Rasulullah SAW, bahwa radun ditolak. Mau apapun alasannya. Kalau ibadah tidak ada rekayasa dalam Islam. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Suma yaqulu bu'istu ana wa sa'aka hataini. Aku diutus ya. Aku dan hari kiamat seperti ini. Asyara bi syabati wa usta. Ini yang kemarin kita sebutkan salah satu tanda ciri hari kiamat as-sughra apa? Telah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, mana dalilnya ini? Karena memang setelah Rasulullah enggak ada lagi nabi. Kalau sudah diutus Nabi SAW, nabi yang terakhir berarti kiamat berdekat. Makanya aku diutus dan hari kiamat itu begini, dekat gitu maksudnya. Wa kana idza dzakar sa'a ihmarrat wajnatah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bila menyebut tentang hari kiamat, di sini beliau agak kemerahan. Wajnatah. Ya. Atau wajnata atau ini. Ya. Antara ini atau ini. Kemudian wa'ala sautuhu, suaranya tinggi. Wastadda ghadabuhu, seakan beliau marah sekali. Ya. Ka'anahu nadhiru jaysh, seperti beliau adalah apa? Panglima perang. Suara keras, tegas. Yaqul ya. Subahakum wa masakum, pagi kalian dan sore kalian. Suma yaqul man taraka man li fa'ali ahlihi. Kemudian Rasul menjelaskan barang siapa meninggalkan harta maka itu untuk warisan keluarganya. Wa man taraka dainan aw daya'an, orang yang meninggalkan yang berhutang kepada Rasulullah, fa ilayya, maka akulah akan membayarnya, aw alayya. Wa ana walil mu'minin, aku adalah walinya para orang beriman. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan Imam Muslim tidak menambah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau di Imam Muslim hanya sampai wa kullu bi'atin dhalala. Adapun tambahan wa kullu dhalalatin finnar itu dalam riwayat Imam Nasa'i. Yang kedua, wa rawaza Ibnu Arqam qala qama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khatiban. Ini masih menjelaskan tentang pesan-pesan Rasulullah SAW untuk berpegang dengan sunnah beliau dan menjauhi bid'ah. Lawan dari al-ittiba adalah al-ibtida'. Maka itu berkata Ibnu Mas'ud, "Innama nattabi' wa la nabtadi'." Kita ini hanya mengikuti dan tidak membuat bid'ah. Kemudian diwakilkan oleh Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah SAW khutbah di hadapan kami pada suatu hari, fahaminallahu wa asna alaihi, sama memuji Allah dan menyanjung Allah SWT, wa wa'adha wa dhakara, memberi peringatan dan pelajaran waktu itu. Thumma qala amma ba'du ayuhannas fa inna ma ana bashar mi yushiku ayatiya rasul rabbi, wahai manusia, semua aku ini manusia ya. Wahai para sahabat, dikatakan pada kaum muslimin waktu itu, aku ini seorang manusia. Boleh jadi akan datang utusan Tuhanku, maksudnya apa? Malaikat maut. Ajal beliau akan datang. Fa ujibuhu, lalu aku menjawab panggilan Rabbku itu, utusan Rabbku itu. Maksudnya panggilan malaikat maut. Wa ana tarikum fikum tsaqalaini. Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang penting. Awaluhuma kitabullah. Yang pertama di antara keduanya itu adalah kitab Allah. Fihil huda, di dalam terdapat petunjuk, wa nur, dan cahaya. Man tamassaka bihi, orang yang berpegang teguh dengannya, wa akhadha bihi, dan mengambilnya, kana 'alal huda, dia akan berada di atas petunjuk. Wa man tarakahu wa akhtahu, orang yang meninggalkannya dan menyisihnya, kana 'alad dalalah, sungguh dia berada di atas kesesatan. Kemudian kedua, ahli baiti, yang kedua tinggalan saudara dan keluargaku. Udzakirkumullah fi ahli baiti salasa marrat. Aku ingatkan kalian tentang hak-hak keluargaku, ya, menjaga hak keluargaku. Tiga kali Rasulullah SAW mengingatkan hal itu. Orang Syiah berusaha juga memperintir hadis ini. Katanya Rasulullah berpesan, aku tinggalkan pada kalian dua hal perkara, kitabullah wa itrati, dan keluargaku, keturunanku. Maka pegang teguhlah kitab Allah dan juga apa yang dikatakan oleh ahli baitku. Nah, ini Syiah memahaminya begitu, sehingga menganggap semua perkataan ahlul bait dan ahlul bait itu maksum. Padahal di sini bukan menyuruh kita untuk mengambil semua perkataan ahlul bait. Perintah pertama perintah teguh dan kitab Allah, yang perintah kedua adalah untuk menghormati keluarga Rasulullah SAW, bukan mengkultuskan mereka. Hadis yang berikutnya, ya, mana syahid dari ayat ini tentang tamasuk? Itu perintah Rasulullah SAW, man tamassaka bihi, pegang teguh kitab Allah. Berpegang teguh dengan kitab Allah tentu termasuk ke dalam berpegang teguh dengan sunnah. Karena di antara dalil menyebutkan kita harus pegang dengan sunnah itu apa dalilnya? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalil ittiba lagi. Apa yang telah dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Apa yang kalian dicegah oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Baik. Yaqana Ibad bin Sariyah. Ini hadis yang sangat masyhur, yang seharusnya harus setiap muslim hafal hadis ini agar teringat, juga agar kita jauh dari bid'ah-bid'ah dan selamatnya. Coba hafal hadis itu biar kita teringat terus pesan Rasulullah SAW. Ya. Qala wa adana Rasulullah SAW mau'izatan balighatan. Ini wa Rasulullah SAW menyampaikan sebuah nasihat kepada kami, nasihat yang sangat penting. Zarafat minhal a'yun wa wajala minhal qulub, membuat mata meneteskan air dan menggetarkan hati. Faqala qa'ilun ya Rasulullah, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah atau berkata kepada Rasulullah SAW, ka'anna hadhi mau'idatu muwaddi'in, seakan-akan ini nasihat perpisahan wahai Rasulullah. Famadza ta'ahadu 'alaina, apa pesanmu kepada kami ya Rasulullah, ya, apa wasiatmu kepada kami ya Rasulullah, kalau engkau ini adalah nasihat, merupakan nasihat yang terakhir, nasihat perpisahan. Lalu Rasul menyebutkan, usikum bitaqwallah, ya, aku nasihat kalian pertama adalah selalu bertakwa kepada Allah. Wa alaikum bisami wa ta'ah, hendaklah kalian selalu taat dan patuh kepada pemimpin. Ini menunjukkan tentang besarnya hak pemimpin. Ya. Dan tidak akan henti-hentinya lisan kita ahlu sunnah wal jamaah untuk mengatakan tentang wajibnya taat kepada penguasa. Ya. Dalam waktu yang sama pun kita harus sampaikan kepada orang-orang yang selalu menuduh dakwah kita dakwah dan rikal, tolonglah anda lihat dakwah kami ini tidak pernah mengajak orang untuk memprovokasi, membenci penguasa. Dan taat kepada semua salah satu prinsip al-sunnah jamaah yang selalu ditekankan oleh para ulama yang menulis kitab-kitab akidah. Dan salah satu perbedaan al-sunnah dengan al-bid'ah itu adalah dalam topik bagaimana menyikapi penguasa. Kemudian adalah kalian taat dan patuh kepada penguasa, wa in kana 'abdan habasyian, sekalipun dia seorang budak yang datang dari Habsyah. Ya. Ini ketegasan yang sangat jelas sampai ke Rasulullah SAW. Kenapa disebutkan sekalipun budak dari Habsyah? Karena syarat umum Seorang pemimpin dalam Islam itu adalah dia pertama orang yang merdeka, bukan budak. Yang kedua, syarat umum juga dalam Islam itu adalah berasal dari Quraisy, bukan orang Habsyah. Itu dalam hal al-ikhtiar. Kalau kamu memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang cukup syarat-syaratnya atau lebih banyak melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh dalam Islam. Tetapi fi halil ittirar, kalau sudah berkuasa seseorang dan dia tidak dari bangsa Quraisy, dia juga tidak seorang yang orang merdeka, budak, tapi sudah berkuasa, wajib ditaati. Maka berbeda antara saat memilih dengan saat setelah berkuasa. Kalau sudah berkuasa, haram hukumnya melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan kekuasaan pemerintah, sekalipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Islam untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak terpenuhi. Tidak boleh. Ini tidak terpenuhi. Bahkan dalam syarat lain, dalam hadis lain disebut mujadda al-atraf. Walaupun anggota badannya ada yang cacat. Karena syarat diantara disebutkan para ulama untuk menjadi pemimpin, seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bagi orang yang ingin melihat tafsir Ibnu Katsir syarat pemimpin muslim ini, silakan buka tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Kenapa saya katakan ini? Karena juga ada orang-orang tokoh atau ditokohkan oleh sebagian ormas mengatakan Islam bukanlah syarat untuk seorang pemimpin. Di sana dijelaskan semua oleh Ibnu Katsir apa saya syarat. Di antaranya adalah salimul ahwas. Dia harus anggota badannya sehat, tidak ada cacat. Kenapa? Dia akan berperang segala macam. Tapi kalau sudah berkuasa, sebenarnya kata Rasulullah, walau kana abdan habasyian mujaddal atraf, sekalipun yang jadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak, bukan dari keturunan bangsawan, keturunan yang mulia, ya. Kemudian juga dia berasal dari suku yang bukan dariku, tetap wajib taat. Ini tegas ini. Jadi maka harus dibedakan antara fi halil ikhtiar dalam kondisi memilih, ya, dalam kondisi menentukan, dengan fi halil ittirar dari sisi sudah berkuasa. Itu harus bedakan. Karena akan banyak orang-orang nanti antum dengar sekarang ini, kelompok-kelompok kaum radikal mengatakan Saudi Arabia itu bukanlah apa? Kekuasaan Islam. Kekuasaan mereka bukanlah pemerintahan Islam. Nah, seperti juga nih dai-dai akhir zaman ini sering juga berkata demikian, ya kan? Itu bukan pemerintah Islam. Kenapa? Karena bukan dari Quraisy. Jadi ada kelompok yang selalu bicara-bicara khilafah, itu Saudi Arabia menurut mereka itu bukan pemerintahan Islam. Kalau Saudi Arabia saja tidak dikatakan mereka pemerintah Islam, apalagi Indonesia. Jadi ada kelompok-kelompok yang selalu menyuarakan khilafah-khilafah, lalu dia akan petik hadis Rasulullah SAW, a'immatu minal Quraisy, namanya dia akan sebutkan nanti itu, bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Dan sekarang pemimpin itu dari Saudi bukan Quraisy, berarti tidak sah kepemimpinannya. Antum harus tahu, ingat hadis Rasulullah SAW, bahwa hadis ini berlaku ketika seseorang mengusulkan mencari pemimpin. Ya, tetapi kalau sudah yang berkuasa, mau atau tidak mau kita, dia memerintah, dia seorang budak, bukan dari Quraisy, wa in kana abdan habasyan, wajib ditaati. Ini harus dipahami. Syarat pemimpin harus muslim. Sampai harus selamat anggota badannya dan seterusnya. Syarat-syarat ini adalah dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan memilih ketika dalam proses penentuan. Iya. Tetapi kalau sudah menjadi penguasa, syarat-syarat itu tidak terpenuhi, tetap wajib ditaati sebenarnya. Dia terpenuhi ini. Wa in kana abdan habasyian. Maka walaupun dia seorang budak. Walaupun dia bukan dari habasyian. Karena banyak sekarang paham-paham yang memanfaatkan kondisi-kondisi sekarang ini untuk provokasi kaum muslimin dengan sepotong-sepotong pemahaman. Betul ada syarat hadis menyebutkan pemimpin itu dari Quraisy, betul itu ada. Dan itu sepakat ulama al-sunnahnya kan salah satu syarat seorang pemimpin itu harus dari Quraisy. Itu pembicaraan ulama ketika saat apa? Proses pemilihan. Kalau sudah berkuasa, tidak ada lagi tawar-tawar yang lain. Wajib taat. Sekalipun bukan dari Quraisy. Hadis ini yang menjelaskan kepada kita, wa in kana abdan habasyan. Fa innahu ma yashminku fasal ikhtilafan katira. Sesungguhnya kalian siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perpecahan belahan yang banyak. Fa alaikum sunnati. Nah, ini kata Rasulullah akan terlihat berbagai bentuk pemikiran, ya, keyakinan akan kita lihat, akan kalian lihat kata Rasul kepada para sahabatnya. Lalu apa pesan Rasulullah SAW untuk selamat dari pepecah belahan itu? Fa'alaikum bisunnati. Nah, ini yang dimaksud oleh mu'alif dalilnya di sini tentang ittiba, ikutilah sunnahku wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ini perintah dari hadis ini untuk ittiba ar-rasul wa ittiba'i manhajis salaf. Kemudian atu alaiya bin nawajis. Ya, ar-rasyidun al-mahdiyyin ini sudah pernah kita jelaskan, jadi kita lewatkan saja. Apa maksud ar-rusdu? Al-amal bil haq, al-huda, al-ilmu bil haq. Di sinilah kamal. Ya, kamalul ilmi wal amal. Harus dengan ilmu, ilmu harus diamalkan. Atu alaiya bin nawajis, genggam eratlah dengan gerahammu, kata Rasulullah SAW. Loh, kenapa dengan erat dengan geraham? Karena ada perintah. Padahal di atas sudah perintah tuh, alaikum bisunnati, sudah perintah tuh. Alaikum itu sudah dalam bahasa Arab sigolnya itu perintah. Pegang erat kalian sunnahku, itu artinya. Kemudian atu alaihi bin nawajis, pegang dengan geraham kalian. Kenapa sampai demikian harus pegang dengan geraham? Artinya maknanya kalimat ini sebetulnya menunjukkan dalam memegang sunnah Rasulullah SAW itu penuh tantangan. Akan besar hambatannya. Sampai-sampai untuk bertahan itu di mana kalau seseorang mempertahankan sesuatu, dia sudah lemah tenaganya, ditambah dengan digigit dengan gerahamnya. Menunjukkan pentingnya perkataan sunnah dan beratnya tantangan dalam memegang sunnah itu. Sampai harus digigit dengan geraham. Berarti kalimat itu memesan kepada kita bahwa memegang sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman ini bukanlah hal yang mudah. Maka perlu dipegang dengan sangat-sangat erat. Karena akan banyak orang akan mencoba mengelincirkan kita dari sunnah Rasulullah SAW. Sampai dipesankan Abu Ali bin Nawajis, pegang erat dengan gerahammu. Baik. Wa iyyakum. Nah, lalu dijelaskan lagi, peringatkan. Tadi perintah, sekarang larangan. Apa yang dilarang? Membuat perkara-perkara baru dalam agama ini. Karena itulah sebab terjadi pecah belahnya umat. Jadi di antara efek dari bid'ah itu adalah memecah belah umat, melemahkan barisan umat. Sehingga umat terkotak-kotak dengan aliran, pemikiran, mazhab, segala macamnya. Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis yang wakil Imam Abu Dawud, Tirmizi, dan wakil hadis sahih. Diwakil Imam Majah dan juga hadis lain diwakil Imam Majah wapihi di dalam hadis terdapat qala qad taraktu fikum ala al-baydha, aku telah meninggalkan kalian di atas agama yang murni, baydha lailuha kanahariha, malamnya saja seperti siang. Itu menunjukkan apa? Agama yang jelas, tidak kabur-kabur aturannya, akidahnya. Sehingga digambarkan lailuha kanahariha. Maksudnya apa? Itu kan dikatakan malam seperti siang. Maksudnya malam saja seperti siang. Berarti apalagi siangnya lebih jelas kan gitu. Malam saja seperti siang. Jadi aku tinggalkan kalian qataraktum alal baydha, yaitu perkara yang sangat jelas. Enggak ada hitam samar-samarnya. Putih bersih. Ya. Malamnya seperti siang, begitu jelasnya. Ya. La yazighu anha ila halik, dan tidaklah akan melenceng dari agama yang murni itu kecuali dia akan binasa. Siapa yang mencoba menyalahi, meninggalkan, ya, melenceng darinya akan binasa. Ya, kan Abu Darda, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhkurul faqr wa natakhawwafuhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah-tengah kami ketika kami sedang berbicara tentang kemiskinan, fakir, dan kami mencemaskannya. Lalu Rasul mengatakan, "Al-faqru takhafuna?" Kalian takut fakir? "Waladi nafsi biyadihi." "Atusabana dunya alaikum." Demi jiwa yang saya berada di tangannya, sungguh dunia akan ditimpa kepada kalian. Sebab dunia alaikum. "Hatta la yazighu qalbu ahadikum in azaghahu illa walai." Itu kayaknya ada salah tulis di sini ya. Illa halik alo illa apa itu? Tidak seseorang hati kalian melenceng darinya kecuali kalian akan binasa. Hatta la yazighu qalbu ahadikum illa azaghahu illa hi. Ya. Tidaklah seseorang kalian condong kepada dunia itu, ya, dan berebut, ya, dan paman asbab zai al-iftitan binnya, ya, kecuali dia membidasakannya. Ilahiyah. Ya, itu maksud di situ. Waimullah, demi Allah, qataraktum ala baydha, aku telah tinggalkan kalian di atas agama yang murni, lailuha kana wa nahariha sawa. Lailuha wa naharuha sawa. Yaitu malam dan siangnya sama, maksudnya jelas, tidak ada keraguan dalamnya. Qala Abu Darda, sadaqa Rasulullah, Abu Darda mengatakan sungguh telah benar Rasulullah, tarakana ala mithli baydha, dia telah meninggalkan kita di atas agama yang murni, lailuha wa naharuha sawa, yaitu malam nasiannya sama. Juga riwayat Abu Hurairah an qala qala Rasulullah sallam, "Ini qad khalaftu fikum ma lan tadillu ba'dahuma ma akhadtum bihima." Aku telah meninggalkan di tengah kalian, selama kalian ya mengambilnya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ya. "Oh amiltum bihima," atau kalian mengamalkannya, kalian tidak akan sesat selamanya. "Kitab Allah wa sunnati," yaitu kitab Allah dan sunnahku. "Walai tafarraqa," yani dalil ini sini wajibnya pengganti dengan sunnah, dengan sunnah Rasulullah SAW, "Kitab Allah wa sunnati." "Walai tafarraqa hatta yarida alayya." "Walai yaftariqa." "Walai yaftariqa." Tidaklah keduanya bisa dipisahkan sampai kalian menemui aku di telaga. "Walai yaftariqa," artinya tidak akan pernah bisa dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Karena di sana ada juga madhab yang mereka ingkar Sunnah. Tidak mau mengambil Sunnah Rasulullah SAW. Tapi Al-Quran saja. Rasulullah SAW, "Walai yaftariqa." Sungguh Al-Quran dan Sunnah tidak akan bisa berpisah sampai hari kiamat itu maksudnya. Pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, hadis ini diriwayatkan Abu Qasim Tabari Al-Hafidh Sunan, itu dalam maksudnya Sunan di sini adalah Abu Al-Qasim At-Tabari Al-Lalaka'i, ya, Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Usul Itiqad Al-Sunnah. Berkata Abu Qasim, setelah beliau menyebutkan hadis-hadis, ya, kita sebelum sudah menyebutkan beberapa ayat, sekarang perkataan para sahabat untuk wajibnya kita ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Qala bi khutbatihi, Abu Bakar menyatakan dalam khutbahnya saat dia awal diangkat menjadi khalifah, inna ma ana muttabi'un walastu mubtadi'in. Aku ini hanya akan mengikuti Rasulullah SAW dan aku tidak akan membuat bid'ah. Abu Bakar saja imannya, ilmunya, siapa yang bisa menyaingi? Ya, tidak berani membuat bid'ah. Bisa saja dia katakan, padahal Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencontoh Abu Bakar Siddiq anhu. Ya. Wa qala Umar, berkata pula Umar, qad ya, furidat lakumul fara'id wa sunan lakumul sunan wa taraktu wa tarakakum wa turiktum 'ala al-wadhiha illa an tadillu bin-nasi yaminan wa shimalan. Kata Umar bin Khattab, kalian sudah di ya, hal-hal yang wajib sudah dijelaskan kepada kalian dan sunah-sunah pun telah dijelaskan kepada kalian dan kalian telah ditinggalkan di atas agama yang jelas, ya kecuali orang-orang yang menyesatkan manusia membawanya ke kiri dan ke kanan. Ini juga di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kul hadi sabili apa awalnya wala tatabbu sulah fatafarraqu an sabili. Nah. Wa ana hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Nah, ke kiri dan ke kanan. Hadis ini ayat ini tafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, khatalana Rasulullah khatal mustaqiman. Rasulullah membuatkan suatu garis yang lurus kami untuk kami, kata Ibnu Mas'ud, wa khata'an yamini wa shimali khututan. Lalu kiri kanan dibuat garis-garis yang lain. Kata Rasulullah, hadhi sabilullah, inilah jalan Allah. Wa hadhi subul syaitan. Kiri-kiri kanan ini yang menyimpang dari garis yang utama ini adalah jalan syaitan. Yadu ilaiha. Nah, ini yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, tadi lu bin nasi yaminan wa shimalan, menyimpang ke kiri dan ke kanan. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud banyak sekali ya perkataan tentang ittiba ini. Inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi wa la nabtadi wa la nadilla ma tamassana bil athar. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kita ini hanya menteladani, mencontoh Rasulullah SAW. Wa la nabtadi, bukan kita membuat sesuatu yang baru. Wa nattabi, dan kita mengikuti. Wa la nabtadi, bukan membuat bid'ah. Wa la nadilla, dan kita tidak akan pernah sesat. Ma tamassakna bil asar. Ma tamassakna bil asar. Selama kita masih berpegang teguh dengan asar. Asar itu di antara penjelasan ulama, bisa dimaksud hadis, bisa masuk perkataan para sahabat. Ini jelas sekali perkataan Mas'ud, wa la nadilla ma tamassakna bil asar. Nanu naqtadi wa la nabtadi wa nattabi wa la nabtadi. Walan nadilla ma tamassakna bi athar. Hafal perkataan-perkataan sahabat ini biar antum selalu bisa ingat pesan-pesannya. Jadi jelas sekali maksud di sana menyuruh kita untuk iktida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bid'ah. Bid'ah selama kita masih berpegang dengan asar, kita tidak akan pernah sesat, kata maksud. Dan ada perkataan maksud yang pernah kita sebutkan di sini, itu mangkana mustanna palestana miqatmat ulaika ashabu muhammadin abaru hadhil umma quluban wa amakuha ilman wa akalu wa takalufan. Ya. Barang siapa yang ingin mengikuti sunnah, ikutilah sunnah orang yang telah meninggal, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, orang yang paling baik hatinya, yang paling lembut hatinya dan paling dalam ilmunya, ya, dan tidak melakukan jauh dari hal-hal yang memberatkan. Wakal wa takal. Kemudian, faqad kana Allah dal mustaqim, mereka telah berada di atas jalan yang lurus. Fa'rifu lahum haqqahum, maka kenallah hak mereka, yaitu menjadikan mereka sebagai utuh. Ya, fa'rifu lahum haqqahum faqad kana Allah dal mustaqim. Baik. Berkata Auza'i dari Imam Zuhri, annahu rawa Berkata Imam Syafi'i dan juga Imam Zuhri bahwa mereka meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazni zani inna wa huwa mu'min." La yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seseorang dan dia beriman. Maka aku bertanya kepada Zuhri, ya. Auza'i bertanya kepada Zuhri, ini ulama-ulama yang semasa, ya. Auza'i Imam Al-Syam, Zuhri imamnya ahli Madinah. Ma hadza? Bagaimana memahami hadis ini? Faqala minallahi ilmi wa 'ala rasul balag wa 'alaina taslim. Kata Imam Az-Zuhri, ya, dari Allah datangnya ilmu dan Rasul menyampaikan ilmu itu, kita hanya menerima. Amirruhu ahadis Rasulullah SAW, ya, amalkanlah, pahamilah hadis-hadis Rasulullah SAW itu kamaja seperti ya seadanya. Wa fi riwayah fa inna sahabat Rasulullah SAW amarruha, dan juga sahabat Rasulullah SAW juga memahami, mengamalkannya, ya, tanpa mempertanyakan kenapa dan bagaimananya. Itu maksud dari Imam Zuhri, ikuti saja, jangan banyak bertanya. Baik. Berkata Umar bin Abdul Aziz, ini sebetulnya semakna dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang telah pernah kita nukil sebutkan. Sana Rasulullah SAW ulatu amri ba'dahu sananan au sunanan. Au sunanan. Sesungguhnya Rasulullah SAW dan para pemimpin setelahnya, maksudnya siapa? Khulafaur Rasyidun, ya, telah menentukan, ya, sunnah-sunnah, menetapkan sunnah. Al-akhdhu biyah tasdiqun likitabillah. Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin itu adalah, yaitu membenarkan perintah, melaksanakan perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tasdiqun likitabillah. Mana perintah dalam Al-Quran? Hadis-hadis itibak yang telah, ayat-ayat itibak yang telah kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah, apa? Wa may yushakkir rasul wa may yushakkir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannama sa'at masira. Ayat ini menerangkan bahwa siapa menentang rasul telah terangnya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang beriman, di maksud itu ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan palingkan ke mana dia berpaling dan akan masukkannya di akhir kelak ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka mengambil sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya, tasdiqun likitabillah, bentuk mengamalkan, mempercayai kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa istikmalu ta'atillah, menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Wa quwwatan 'ala dinillah, akan menjadi kekuatan dalam membela agama Allah. Ya. Kalau ingin menang aziz harus dengan sunnah. Laisa li ahadin, ya, taghyiruha wala tabdila, tidak ada seorang pun berhak merubah dan menggantinya. Wala nadhra fi ay ra'yin min man khalafaha, atau melihat pada pendapat orang yang menyalahi sunnah, tidak boleh itu, atau mengambil pendapat orang menyalahinya. Faman yahtada bima sannu yahtada, orang yang mencontoh dengan sunnah-sunnah mereka para sahabat tersebut, yahtada, mendapat petunjuk. Wa man istabsara biha basura, orang yang mengambil ilmu pandangan, dia akan mendapat pandangan yang baik. Wa man khalafaha, orang menyelisihinya, wa taba'a ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalan orang beriman, maksudnya sahabat Nabi SAW. Wallahu Allahu matawalla, Allah akan palingkan kemana dia berpaling. Waslahu jahannam wa sa'at masira, Allah akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu di akhirat kelak. Jadi ini apa nama Imam Ibnu Abdul Aziz menyimpulkan sekian ayat dalam ungkapannya ini. Wa qala Auza'i, isbir 'ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaum. Kata Auza'i, tetaplah engkau sabar dalam menjalankan sunnah. Ya, laksanakan seperti yang disanakan oleh para sahabat Rasul. Ya. Waqul bima qalu, katakan apa yang mereka katakan. Waqaffa amma kaffu, berhenti dari apa yang mereka tinggalkan. Mereka berhenti, tinggalkan apa yang mereka tinggalkan. Wasluk sabila salafika saleh, ikutilah jalan salaf engkau yang saleh. Ini salafus saleh. Ya. Fa'inu yas'uka ma wasi'ahum, cukuplah engkau mengambil apa yang telah mereka lakukan. Wa qala Nu'aim bin Muhammad, ini Syekh Imam Bukhari, ini perkataan, man syabaha Allah bi khalqihi faqad kafara, orang mencerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Wa ma akara ma asafa Allah bihi nafsahu faqad kafara, orang mengingkari sifat-sifat Allah, sungguh dia juga kafir. Walaysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun, tidaklah, ya, apa yang Allah tetapkan Tidaklah. Sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut ataupun disifatkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah SWT di dalam terdapat tasbih, itu bukan tasbih. Jadi mengimani sifat Allah terdapat Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW itu bukan tasbih. Kenapa disebut di sini tasbih saja, tidak disebut di sini ta'til? Karena sebenarnya sudah kita sebutkan syarat setiap mu'atil itu musyabbih awalnya. Karena langkah pertama mereka adalah tasbih. Jadi mulai belum masuk di sini wajibnya mengimani apa yang terdapat dari sifat-sifat Allah Al-Quran dan sunnah. Mengimani itu bukanlah tasbih. Ya. Lalu beliau juga mengingatkan, menyerupakan Allah adalah dengan makhluk adalah kafir, mengingkari sifat Allah juga kafir. Berkata Sufyan bin Uyainah, "Kullu syai'in wasafallahu bihi wa wasifallahu bihi wasafallahu bi kullu syai'in wasafallahu bihi nafsa fil Qur'an wa qira'atu tafsiruhu wala kaifa wala mithla." Walau masalah, ya. Setiapkala sesuatu yang Allah sifatkan dengannya dirinya dalam Al-Quran, maka membacanya itu adalah tafsirnya dan tidak boleh dibicarakan tentang kaifiyahnya atau memperumpamakannya dengan sifat makhluk. Berkata Abu Bakar Al-Marwazi, Bakar Marwazi ini murid Imam Ahmad. Dia ada dua, Abu Bakar Al-Marruzi dan Abu Bakar Al-Marwazi. Namanya kedua-duanya apa? Abu Bakar. Tapi ada dua muridnya yang mirip tulisan apa nisbahnya. Tapi satu Abu Bakar Al-Marwazi, satu lagi Abu Bakar Al-Marruzi. Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis-hadis yang ditolak oleh orang kaum Jahmiyah dalam sifat Allah SWT. Dan juga sifat hadis-hadis berkaitan dengan ru'ya, Isra Mi'raj, wa qisatul aras. Nah, kemarin kan disebut orang Jahmiyah menolak Isra, maka dibahas dalam kitab ini juga Isra Mi'raj. Juga sifat ru'ya. Fasaha Abu Abdullah, ya, yang telah disahihkan, ya, oleh Imam Bukhari lainnya. Qad telah disahihkan oleh Abu Abdullah, ya, maksud sini Imam Ahmad. Wakala kat talakatul ulama biqabul tumarul akbar kama ja'at. Kata Abu Bakar Al-Marwazi, aku bertanya kepada Ahmad tentang hadis-hadis yang ditolak oleh kaum Jahmiyah yang bicara tentang sifat atau ar-ru'ya dan isra dan kisatul aras. Maka Abu Abdullah, maksud sini Imam Ahmad, mensahihkan hadis-hadis tersebut dan beliau katakan bahwa sungguhnya para ulama-ulama telah menerima hadis tersebut dan mengimaninya seperti yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut apa adanya. Berkata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, nah ini dari kalang ulama Hanafiyah, yaitu sahib Abi Hanifah, ittafaqal fuqaha kulluhum min asy-syirki ila al-gharbi 'ala al-iman bil Qur'an. Semua ulama-ulama baik dari barat sampai ke dari timur sampai ke barat tentang wajibnya beriman dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para ulama yang sikoh dari Rasulullah SAW yang berbicara tentang sifat Allah SWT minggari tafsirin tanpa mentafsirkannya wala tasbihin tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Faman fassara al-yaum syai'an min dzalika, orang yang mentafsirkan sesuatu tentang sifat-sifat Allah tersebut, faqad kharaja mimma kana ali Nabi SAW, sungguh dia telah keluar dari apa yang dia berada di atasnya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu dan para sahabatnya. Fa innam lam yufassiru walakin aftau bima fil kitab wasunnah. Mereka tidak pernah menafsirkannya tetapi mereka berfatwa seperti apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Summa sakatu, kemudian mereka diam. Maksudnya lam yufassiru sebagai penafsiran orang-orang Jahmiyah, itu maksudnya. Bukan berarti tidak dipahami maknanya. Ya. Tapi tidak tafsirkan, tidak begini, tidak begitu. Ya, Allah melihat, lalu ditafsirkan. Tidak dengan mata atau Allah umpamanya mendengar, lalu dikatakan tidak begini, tidak begini, ditafsirkan oleh seperti tafsiran orang Jahmiyah. Kemudian, ya, pemangkuan lebih kau Jaham, orang yang mengambil pendapat Jaham bin Safwan di dalam sifat Allah, faqad faraqal jama'ah li'an wasafahu bisifatin la syai'ah. Sungguh orang yang mengambil pendapat Jahmiyah, dia telah keluar dari jamaah. Jadi mazhab Ahlussunnah Jamaah maksudnya Karena orang Jambi Sofwan ini mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak ada sesuatunya. Maksudnya la syai'a, dia tidak menetapkan, mengimani sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Wa qala Abu bin Awam qadima alai syarik. Ya, Abu bin Awam mengatakan datang kepada kami Syarik bin Abdullah, faqulna, lalu kami bertanya. Lalu kami katakan kepada Syarik bin Abdullah, ini seorang tabi'in, inna qauman yunkiruna hadhil ahadits. Di sini ada orang-orang yang tidak mengimani hadis-hadis ini, hadis-hadis dan sifat Allah SWT. Yaitu hadis seperti innallaha yanzil ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Wa ru'ya, atau hadis bicara tentang ru'yatullah, wa ma asbahu hadis, atau hadis-hadis yang seperti ini. Faqala, maka Syarik bin Abdullah mengatakan, inna ma ja'a bi hadhil hadis man ja'a bis sunan fi shalah wa zakah wal hajj. Maka Syarik bin Abdullah mengatakan, yang meriwayatkan hadis-hadis ini adalah orang yang meriwayatkan hadis-hadis tentang bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana haji. Wa inna ma arafna Allah bi hadhil hadis, dan kita mengenal Allah melalui hadis-hadis tentang sifat Allah ini. Maka kenapa Syarik menyebutkan yang meriwayatkan hadisnya adalah mereka yang meriwayatkan hadis tentang sifat salat, juga haji dan zakat. Maksudnya jangan dibedakan riwayat para ulama-ulama hadis. Kalau riwayatnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan akidah, lalu ditolak. Kalau riwayat tentang hukum-hukum, diterima. Maka kata Syarik mengatakan, mereka yang membawa hadis-hadis ini, mereka hadis ini kepada kita, mereka pula yang mereka hadis tentang salat. Semuanya kita mengambil hadis mereka yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi, bagaimana bayar zakat atau berhaji. Demikian pula kita wajib mengambil riwayat mereka yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa jumlah mukhtasara min al-Qur'an wa sunnah wa asar min as-salaf. Ini adalah jumlah ini sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW dan asar perkataan para sahabat, ya, dari kalangan salafus saleh. Fazamha, pegang eratlah, ini kata beliau, ini nasihat ini, pegang eratlah ini. Wa makana misluha mimmasa anilai wa rasulihi, dan apa yang datang semisalnya dari yang sahih, ya, dari Allah maupun rasulnya, dan salafil ummah wa salih salafil ummah, atau para ulama-ulama salafil ummah, mimma hasal itifak alaihi min khiyar al-a'immah, yang telah disepakati ijma' para ulama-ulama di atasnya. Wada'i akwalin, ya, man kana indahum mahkuran, mahjuran, mubaadan. Tinggalkan pendapat-pendapat orang yang di sisi mereka hina, menurut para ulama salaf, ditinggalkan dan dijauhi. Madhuran, mazmuman, ya, tercela dan hina. Maluman, ya, dicela juga. Wa niqtarra katsir minal mutaakhirin, walaupun di sebagian manusia-manusia yang terakhir ini, itu selain ulama salaf, dari sebagian manusia-manusia tertipu dengan perkataan mereka itu. Maksudnya para tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang menyelisih manhaj ulama salaf, akidah ulama salaf. Wajanahu ila itiba'ihim, lalu mereka ingin mengikuti orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Fala taktar bikas dari ahlul batil, jangan engkau tertipu dengan banyaknya pelaku ahlul batil. Ada nasihat Pudal Nu'iyat mengatakan, ilzam tariqal huda wala tastauhish bikillatis salikin. Tetaplah engkau berpegang teguh dengan jalan petunjuk, berjalan di atas petunjuk, ya. Ilzam tariqal huda, tetaplah engkau pegang berjalan di atas petunjuk itu, sabil huda atau yang sunnah Rasulullah SAW, ya, petunjuk para ulama salaf. Wala tastauhish bikillatis salikin, jangan engkau merasa takut, merasa sepi karena, atau merasa sunyi, ya, karena sedikitnya orang lewat di jalan itu. Wayyaka wa turuqud dalalah, hati-hati dengan jalan-jalan yang membawa kepada kesesatan. Wala taktar bikatsratil halikin, jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Kalau jalan ke sana banyak orang bondong-bondong ke sana. Kalau jalan petunjuk sepi, sedikit. Ya, jangan engkau merasa sepi menempuh jalan petunjuk karena sedikitnya orang yang menempuh jalan itu. Jangan pula engkau tertipu mengikuti jalan yang sesat karena banyak orang yang menempuhnya atau melakukannya. Baik. Faqarana faqaruya an-nabi an-rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Budi al-Islam ghariban, sahabat ghariban. Nah, ini maksudnya ini apa? Bahwa orang yang ada di atas kebenaran itu sangat sedikit. Ya. Kata Rasulullah SAW, Islam ini dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Ya. Kama bada patu balil rabak, seperti awal dimulainya. Maka surgalah bagi orang-orang yang dianggap asing oleh manusia. Hadis ini bukan Imam Muslim. Kan sekarang mulai dianggap asing. Orang berjenggot dianggap asing, orang bercadar dianggap asing, orang cina-cingkeran dianggap asing. Ya. Orang tidak ikut ritual-ritual bid'ah dianggap asing. Ya, ini agama apa, ya kan? Kan juga ada orang bertanya. Gitu. Akan dianggap asing orang pegang yang sunnah di akhir zaman. Tetapi kata Rasulullah, fatubal ghuraba. Tidak perlu ya takut karena sedikitnya orang menjalankan sunnah kita diasingkan atau dianggap asing, ya. Tidak perlu demikian. Ya. Kata Rasulullah bahwa orang-orang yang dianggap asing di atas sunnah nih, bukan asing di atas bid'ah ya, kan juga ada orang yang neko-neko yang macam-macam sekarang asing tapi dengan tampilan rambut panjang pemanya enggak jelas bentuknya semacam kan? Asing juga itu. Yang dimaksudnya diasingkan karena mengikuti kebenaran, bukan asing membuat sendiri-sendiri cara beribadah, ini asing juga itu, bukan begitu. Diasingkan dianggap asing karena menjalankan sunnah, maka sesungguhnya orang-orang itu akan diberi surga oleh Fatuba lil Quraba. Juga diwakilkan dari Rasulullah SAW, satatorkahil ummati ala salam sabiina firqa kullah binar illa wahida. Juga Rasulullah SAW menjelaskan akan terpecah umatku ini 73 golongan, kemudian seluruh yang di neraka kecuali satu golongan. Ini wa fi riwayah kila paman najiyah. Lalu ditanya Rasulullah dalam satu riwayat lain, mana yang selamat itu? Siapa golongan selamat itu? Ma ana alaihi liyum wa ashabi. Yaitu orang yang mengamalkan agama ini seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Jadi ini dalil tentang wajibnya termasuk dengan apa? Sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat Nabi SAW. Dan sudah sering kita katakan, kenapa lalu dibawa sahabat tidak cukup dengan sunnah Rasulullah SAW saja? Karena akan banyak orang mengaku kami mengamalkan sunnah, tapi mereka tafsirkan sesuai dengan apa pikiran mereka sendiri. Sebenarnya kita katakan tadi, pokoknya, oh kami bersunnah ini, dalilnya sunnah apa? Man mata walaysa alaihi bay'ah, fa mata maitatan jahiliyah. Orang yang mati dan tidak membayar imam, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Wah, ini hadisnya sahih. Lalu kamu sudah bayat belum? Belum. Nah, kamu harus bayat imam. Tapi diajak bayat imam jamaahnya dia. Padahal maksud hadis itu bukan imam jamaah, adalah imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Nah, ini hati-hati. Banyak orang yang akan mengatakan dalil kami Al-Qur'an Sunnah, tetapi dia tidak memahami Al-Qur'an Sunnah itu seperti yang dipahami oleh para sahabat. Maka oleh sebab itu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Rawu jama' min al-a'immah. Wa alam rahimakallah, ya. Ketahuilah semua alam rahmatmu. Anak Islam wa ahlahu utu min tawaib salas. Ya. Kata beliau, hati-hatilah. Islam itu akan dihadang oleh tiga kelompok. Ya. Atau Islam itu terbagi, ya terpecah belah secara umum ketiga bagian. Maksudnya dalam sifat Allah ini, wa ta'ibatun rad dan hadis sifat. Nah, ada yang menolak hadis-hadis sifat. Wakadzabu ruwataha, dan mereka mendustakan riwayat-riwayatnya dan perawi-perawinya. Faula asyadu dharran 'alal Islam wa ahli minal kuffar. Mereka ini lebih bahaya di atas terhadap Islam dan kaum muslimin daripada orang kafir. Kata siapa? Abdul Ghani ini. Di tahun berapa beliau hidup? Pada abad ke berapa? Berapa beliau abad? 6 Hijriah. Berkatakan orang yang mengingkari hadis sifat itu sebenarnya lebih bahaya daripada Yahudi, daripada orang kafir. Wa ukhra qalu bi sihhatiha wa qabuliha summa ta'uluha fa ulai a'dhamu darran min ta'if al-ula. Kemudian lagi ada mengatakan, ya, kelompok lain kata beliau mengatakan hadis itu sahih dan menerima hadis itu, kemudian ditakwil oleh dia, fa ulai a'dhamu darran, mereka lebih bahaya lagi daripada kelompok yang pertama tadi. Yang ketiga, jadi kata beliau ini Islam itu ada tiga serangan ini. Yang ketiga adalah janibul qaulaini awalaini, Yaitu menjauhi dua hal yang pertama tadi, dua kelompok yang pertama tadi. Wa akhadhu bi zamihim yunazzihun. Dan mereka mengatakan kami ini ada dalam rangka mensucikan Allah. Tapi mereka yukadzibuna. Tapi hakikat mereka itu membohongi atau bohong. Fa ada ila dzalika qaulain awalain. Ya, fa ada hum ila dzalika ila qaulain awalain. Itu pun membawa mereka masuk ke dalam salah satu pendapat yang dua sebelumnya. Seakan-akan beliau di sini menyebutkan kelompok Jahmiyah yang pertama menolak hadis-hadis secara mutlak. Yang kedua adalah kelompok Mu'tazilah, ya, yang mentakwil-takwil. Yang ketiga adalah kelompok Asy'ariyah Maturidiyah, ya. Itu mereka mengimani sebagian sifat Allah dan mengingkari sifat Allah yang lainnya. Wa kanu a'dhamu dharran min at-ta'ifatil ulayyin. Mereka juga lebih bahaya daripada kelompok yang dua pertama tadi. Fa min as-sunnah al-lazima, di antara sunnah yang harus engkau pegang, as-sukutu amman lam yarifihi nassun anillah wa rasulihi. Diam terhadap perkara yang tidak ada di dalamnya dalil atau nas dari Allah dan Rasulnya. As-sukut, diam. Ya. Aw yattafiqul muslimun ala itlaqi, ataupun sepakat kaum muslimin dalam menggunakan lafaz itu. Jadi menggunakan lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang tidak ada dari rapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk menyerangkan tentang sifat-sifat Allah, untuk menjelaskan masalah agama ini, ya, maka diamlah, kata beliau. Wa tarkul ta'arrud lahu bin nafi au isbat, dan juga meninggalkan perkara untuk dinafikan atau isbat. Contohnya, kalau ada orang bertanya, halillahi fi jihad, halillahu fi jihad, apakah Allah itu berada di suatu arah, suatu jihad? Ini kan pertanyaan membingungkan. Maka oleh sebab kata-kata jihad ini membawa efek kepada pertengkaran, perpecah belahan, diskusi yang tidak ada putus-putusnya. Kata-kata jihad. Kalau dikatakan Allah fil jihad, kita juga salah. Allah ada di jihad, berarti jihad makhluk. Berarti Allah dikumpul oleh makhluknya. Kalau kita katakan Allah tidak berada pada jihad, tidak ada pada arah manapun, berarti Allah itu tidak ada. Tetapi yang benarnya apa? Katakanlah Allah fil ulu. Itu yang ada dalam Al-Quran. Kemudian lafzul jisim. Apakah Allah itu lahu jismun? Nah, karena orang-orang Al-Kalam ini merubah lafaz-lafaz itu. Sam'u wal basar ataupun al-yad wal ainain, mereka katakan itu jisim. Mereka rubah istilah itu. Maka oleh sebab itu di sini pegang eratlah istilah-istilah, penamaan dari istilah-istilah itu dengan apa yang terdapat Al-Quran Sunnah, agar selamat daripada perpecahbelahan dan kesesatan, penyimpangan dalam memahami agama ini. Maka kata beliau, wa taqu ta'arud, meninggalkan untuk menanggapi, baik diingkari atau ditetapkan. Maka la yusbat illa binasai, kadzalika la yunfa illa bidalil sam'i. Sebenarnya Allah itu tidak ditetapkan sebuah sifat bagi Allah SWT kecuali dengan ada dalil, dan juga tidak boleh menafikan sesuatu kecuali dengan dalil juga. Pemanya ada orang mengatakan, Allah Maha mendengar enggak? Ya, Allah Maha mendengar. Apakah Allah mendengar dengan dua telinga? Ada enggak penjelasan dua telinga bagi Allah? Enggak ada. Maka kita tidak boleh mengatakan Allah mendengar tanpa telinga atau Allah mendengar dengan telinga. Karena tidak ada dalil yang menetapkan dan juga tidak ada dalil yang menafikan. Tapi apa kata kita katakan? Allah mendengar. Maha mendengar. Tidak boleh ditambah dengan ungkapan dengan dua telinga atau tanpa dua telinga. Enggak boleh ditambah. Karena penafian itu atau penetapan itu tidak ada dalilnya. Dan ini yang dimaksud. Ya. Cukup sampaikan apa adanya yang terdapat Al-Quran dan Sunnah. Ini yang tidak boleh dikatakan oleh para ulama tafsir tadi. Pokoknya Allah itu istiwa di atas arasy. Ya. Kemudian ditafsirkan pokoknya dengan penafsiran-penafsiran yang membawa ke kebingungan. Kemudian terakhir beliau mengatakan, nas Allah Subhanahu wa taala yuwaffiqana lima yurdi min al-qawli wal amal. Di akhir beliau mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita terhadap perkara yang Allah redai, baik bentuk perkataan dan perbuatan. juga niat, ya. Wa yuhyana ala tariqal lati yardaha, dan Allah memberikan kepada kita dalam hidup ini berada di atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yatawaffana alaiha, dan Allah mewafatkan kita di atas jalan yang diridai tersebut, wa yahiqana binabihi wa khiratihi, dan Allah mengumpulkan kita, mempertemukan kita dengan nabinya, ya, dari hamba-Nya yang pilihan dari segala hamba-Nya, yaitu Muhammad al-Mustafa, wa ali wa sabi wa ijma'una ma'ahum, Allah mengumpulkan kita bersama mereka bidari karamati dalam surganya Allah. Innahu sami'un qarib mujibun, sungguh Allah Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha memperkenankan doa. Wa kullu haditsin lam nudifhu ila man akhrajahu fahuwa muttafaqun alaih. Nah, terakhir beliau isyarat sedikit tentang hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam kitab ini, dan beliau tidak menyebutkan siapa merawikannya. Maka beliau katakan, setiap hadis yang saya tidak menyebutkan yang merawikannya, maka hadis itu muttafaqun alaih. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti beliau mempunyai kitab Umdatul Ahkam, itu pun hadisnya semua muttafaqun alaih. Ya. Nah, maka beliau di sini menyebutkan manhaj, setiap hadis yang kami tidak lam nudifhu ila man akhraju, tidak menyebut siapa mengeluarkan hadis tersebut, maka itu ada hadis yang muttafaqun alaih. Akhraju Bukhari Muslim fi sahihaihima. Dia kata Imam Muslim dalam sahih mereka. Tamma bihamdillah, ya. Tamatlah dengan segala puji bagi Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Pada tanggal berapa sekarang? Ya, pada tanggal 15 Desember, alhamdulillah kita telah selesai menamatkan membaca kitab Aqidah Al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi yang dimulai pada tanggal 12 September hari Kamis, selesai pada tanggal 15 Desember pagi Ahad, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadiran antum semua dan juga segala teman-teman yang telah mengorbankan waktu dan juga tenaga pikirannya terlaksananya daurah ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada mereka dalam umur, keluarga mereka, dan amal ibadah mereka. Demikian, masih ada sekitar setengah jam. Jika ada yang mau bersoal jawab, dipersilakan. Ustaz, apa itu Ikhwanul Muslimin? Bagaimana jika kita membaca buku-buku karya tokoh-tokoh mereka? Ikhwanul Muslimin adalah salah satu kelompok yang didirikan oleh Ustaz Al-Banna, di antara tokohnya Ustaz Al-Banna, Syekh Kutub, ya, dan lain-lainnya, yang punya pemikiran yaitu mengkafirkan segala pemerintah yang tidak menjalankan hukum Allah, ya, begitu mereka mengatakan. Dan mereka mengatakan ingin mendirikan daulah Islamiyah dalam setiap gerakan mereka, akan tetapi mereka dalam upaya-upaya mereka menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam dakwahnya dan juga dalam sebagian akidah mereka, ya, sehingga di antara mereka juga banyak memiliki akidah-akidah yang jauh dari akidah salaf. Oleh sebab itu, tidaklah boleh kita membaca buku-buku tokoh mereka karena akan terpengaruh dengan pemikiran mereka. Cara mengingat Allah dan selalu mengingatnya. Taib, ya, kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah itu bersama kita dengan ilmunya kapan dan di manapun kita berada. Disebutkan bahwa keimanannya para sahabat itu adalah keimanan yang sempurna, apakah dengan sebab kemaksiatan? Apakah dengan sebab dengan maksiatan yang mereka lakukan dapat melukai apa nih? Maksudnya keimanan para sahabat itu adalah keimanan yang sempurna. Apakah dengan sebab kemaksiatan yang mereka lakukan dapat melukai keimanannya mereka yang sempurna tersebut? Begini para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang mulia, ya, insyaallah subhanahu wa ta'ala, dan maksiat mereka tetap ya mengurangi iman mereka. Kalau ada maksiat dari mereka, tetap mengurangi iman mereka. Kalau ada maksudnya, bukan berarti maksiat mereka tidak mengurangi iman. Kenapa pembahasan sahabat masuk ke dalam bab akidah? Ini terhal yang dimana Rasul SAW dalam banyak hadisnya dan begitu juga ayat Al-Quran yang telah kita bacakan, kita jelaskan, di mana awal penyebab terjadinya bid'ah, awal terjadinya kesesatan adalah sebab meninggalkan para sahabat Nabi SAW dalam berilmu, beramal dan berdakwah. Seperti yang pertama muncul umpamanya kelompok khawarij dalam Islam ini, kenapa mereka salah dan menyelisih sahabat Rasulullah SAW? Ya, mereka meninggalkan sahabat Rasulullah SAW, lalu mereka memahami hadis-hadis dengan pikiran mereka sendiri, dan mereka menjauhi Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ini bentuk bagaimana mereka berani meninggalkan sahabat dan mereka merasa benar dengan pemikiran mereka. Apalagi orang-orang hari ini dihadapkan pada kita, kita siapa? Kita bukan sahabat Nabi. Orang khawarij saya dihadapkan sahabat saya berani dulu menentang. Maka oleh sebab itu kita katakan begitu pentingnya masalah ini dan awal terjadinya penyimpangan dan berlanjut penyimpangan itu akan terjadi jika seseorang itu meninggalkan manhaj sahabat, akidah para sahabat dan mentauladani mereka dalam beribadah, berakhlak dan seterusnya. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang akan kita awal yaitu terbitnya matahari dari barat. Masihkah ada perubahan hati seseorang dari mukmin ke kafir atau kafir ke mukmin? Baik. Wallahu alam, seseorang bisa saja ya tergelincir dari mukmin ke kafir atau kafir. Yang tapi yang dipastikan ketika terbitnya matahari dari barat tidak ada lagi diterima taubat orang yang dari kafir ke mukmin, maka tidak ada. Orang kafir ke mukmin, kafir ke mukmin ada, tetapi kan tidak diterima, itu aja. Karena mereka melihat secara nyata memang ada matahari terbit dari barat itu, mereka beriman semua. Manusia ingin beriman, tapi kan keimanannya sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar tema ini. Tentang salat, apakah kita diwajibkan membaca Al-Fatihah saat imam mengucapkan mengeraskan suaranya? Baik. Hal ini berbeda pada para ulama berdasarkan beberapa hadis. Pertama, la salat liman lam yufatih, tidak adalah salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan jangan kalian la tunazi'uni fil qira'ah, jangan kalian membaca yang dapat mengganggu bacaan Rasulullah SAW. Ulama berbeda pendapat tentang hukum ini. Ada yang mengatakan wajib bagi makmum kalau salat berjamaah membaca Al-Fatihah dalam segala kondisi, baik salat jahriyah atau sirriyah. Yang kedua, ada lagi pendapat ulama mengatakan berdasarkan qiraatul imam, qiraah man wara'ahu, bacaan imam dan bacaan orang di belakangnya, bahwa makmum bila salat berjamaah dia tidak perlu baca Al-Fatihah, baik sirriyah, salat sirriyah atau salat jahriyah. Jadi yang pertama tadi mewajibkan, yang kedua ini membolehkan meninggalkan gitu. Boleh meninggalkan mendapatkan doa, boleh meninggalkan, tidak perlu membaca Al-Fatihah baik dalam salat berjamaah, apakah itu salat siriyah atau salat jahriyah. Pendapat yang ketiga adalah mewajibkan ketika membaca Al-Fatihah saat siriyah dan tidak apa namanya dan tidak mewajibkan saat jahriyah. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, ini pandangan sesuai di kita para ustaz-ustaz beda yang mana yang mereka rajikan, adalah membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena pelarangan Nabi SAW itu adalah ketika sahabat membaca bacaan di belakangnya dengan membaca agak lebih mengganggu Nabi SAW. Itu illahnya dilarang oleh Rasulullah. Gitu. Adapun hadis qira'atul imam qira'a wara'ahu, para ulama hadis membicarakan tentang kesahihannya. Tetapi tiga pendapat itu adalah pendapat ulama-ulama yang harus kita hormati. Kalau Syekh Albani berpendapat tidak perlu membaca Al-Fatihah di dalam salat berjamaah. Syekh Bin Baz, kalau enggak salah, Syekh Utsaimin dan para ulama orang Saudi mengatakan tidak perlu ketika salat jahriyah. Kita salat jahriyah. Tapi kalau salat siriyah, kalau qiraannya siriyah ya, umpamanya salat maghrib umpamanya, di luar rakaat pertama enggak perlu baca Al-Fatihah, berarti di rakaat ketiga harus. Kenapa? Karena kedengarkan, tidak terdengar bacaan imam. Saya lupa ada lafal hadis di Bulughul Maram disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ada hadis yang menyebutkan maknanya bahwa Rasul marah, jangan kalian membaca di belakangku kecuali Al-Fatihah. Hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Ulama Syafi'iyah mempendapat wajib membaca. Kalau ulama Syafi'iyah wajib membaca siriyah ataupun jahriyah. Ulama Hanabilah mewajibkan membaca ketika siriyah ya, dan tidak mewajibkan ketika saat apa? Saat jahriyah. Jadi kalau salat isya umpamanya, menurut ulama Hanabilah dua rakaat pertama enggak perlu makmum membaca Al-Fatihah karena dia mendengar bacaan Fatihah imam. Tapi kalau dua rakaat terakhir dia harus membaca karena imam membaca Al-Fatihah tidak keras. Tentang jihad. Apa ini? Kenapa? Apa ini maksud ini? Kenapa kaum muslimin menyerang negara kafir, menaklukkan negeri kafir, padahal Allah telah berfirman bahwa tidak ada pemaksaan dalam agama, la ikrah fiddin. Bagaimana mengampulkan? Yang menyuruh memerangi negara kafir juga Allah SWT, qatilul musyina kafa. Ya, juga yang menyuruh yang beriman la ikrah fiddin juga Allah SWT. Lalu bagaimana mengumpulkan dua ayat ini? Pertama, Allah memberitakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para rasulnya untuk menerangkan agama, akidah, ya tauhid kepada umat mereka. Lalu umat mereka yang melakukan perlawanan, menyiksa, membantai ya para rasul dan para pengikutnya, maka mereka dibolehkan untuk melakukan perlawanan yang sama. Jika pergi suatu daerah berdakwah tidak dilarang, ya, maka kemudian mereka mau berdamai. Makanya ketika mau berperang itu Islam menawarkan tiga perkara. Yang pertama masuk Islam, yang kedua membayar jizyah, yang ketiga ya perang kalau gak mau punya jizyah. Kemudian kalau seandainya Islam menguasai sebuah daerah, kemudian penduduknya telah menjadi penduduk negara Islam, namun dia tidak beragama Islam, dia tidak dipaksa masuk Islam. Nah ini maksudnya la ikrah fiddin. Seperti di Indonesia sekarang, kita tidak boleh memaksa agama lain untuk menjadi orang Muslim. Tidak boleh. Kalau kita sudah satu dalam negara, ataupun di dalam Ketika Islam menaklukkan sebuah negara tertentu, kemudian negara itu menjadi kekuasaan Islam. Nah, lalu penduduk-penduduknya tidak dipaksa masuk Islam. Tidak dipaksa. Yang mau silakan, yang tidak mereka harus bayar apa? Jizyah. Tolong jelaskan hukum menonton video dan mendengar musik. Dan tolong berikan nasihat kepada kami yang sudah kecanduan sukron. Rasul SAW menyebutkan orang-orang yang mendengarkan musik itu akan yusabu fi udhunihi yaumil qiyamah al-anak. Akan disiram telinganya pada hari kiamat dengan tembaga panas. Ibnu Mas'ud dan juga Imam Ahmad menyebutkan al-ghina yumidutun nifaq fil qalb. Nyanyi-nyanyi itu menimbulkan kemunafikan dalam hati. Juga perkataan salah mengatakan al-ghina raqiyatuz zina. Ya. Nyanyi-nyanyi itu adalah apa namanya? Mantra-mantra untuk tujuan ke zina. Dan banyak sekali di antaranya surah Al-Imran dalam surah Al-Luqman awal ayat ishtaruna lawal hadith awal ayat wa minhum wa minan nasi may yashtari lawal hadith. Semua ulama tafsir mengatakan lawal hadis itu adalah al-ghina atau al-mughanni. Ya. Adapun musik, hadis riwayat Bukhari, nanti akan datang di akhir zaman umatku menghalalkan musik dan khamar. Wa khusifa bihim, lalu mereka ditenggelamkan ke bumi. Dan juga di antara dalil Al-Qur'an, wa ma kana salatim indal baiti illa mukaan wa tasdiyah, dan surah Al-Anfal. Dari ayat ini juga bahwa orang musyrik itu ibadahnya adalah nyanyian dan tepuk tangan senda gurau di sekitar Ka'bah. Hadis ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang haramnya nyanyian. Banyak dalil itu. Dajjal itu mengelilingi dunia sendiri itu bersama pengikut-pengikutnya. Karena pengikut-pengikutnya itu akan membunuh orang-orang yang tidak mau beriman dengan Dajjal. Bagaimana cara mengimani bahwa dari sifat-sifat nama Allah itu, dari nama-nama Allah mengandung sifat-sifat Allah. Ya, nama Allah Ar-Rahman. Nama ini menunjukkan tentang sifat rahmah. Di antara nama Allah Al-Karim, ya, itu menunjukkan tentang sifat Al-Karam. Di antara nama Allah Al-Ghafur menunjukkan tentang sifat Ghufran. At-Tawab, sifat Taubah, menunjukkan sifat. Maka Allah diberi nama Al-Aziz karena dia punya izzah, sifatnya izzah. Adapun sifat yang mengandung perbuatan yaitu sifatul khalq, sifatul sama, ya, sifatul khalq, sifatul istiwa, yaitu sifat-sifat yang berkenaan dengan perbuatan dan fi'liyah, perbuatan Allah yang berkenaan yang berhubungan dengan masya Allah. Seperti Allah berbicara, itu perbuatan Allah. Allah menciptakan, perbuatan Allah. Sifatnya al-khalq, namanya al-khaliq, gitu. Tapi tidak di setiap fi'il, di setiap sifat diambil nama. Contoh, di antara sifat Allah adalah Al-Ghadab, tapi tidak diberi nama, tidak boleh dikatakan di antara nama Allah Al-Ghadib, tidak ada. Di antara sifat Allah Al-Masyi'ah wal-Iradah, tapi tidak ada nama Allah Al-Musyi' wal-Murid. Telah ditakdirkan setiap orang itu iman menjadi penduduk neraka atau surga. Kalau dia takdir menjadi neraka, apa dia bisa masuk surga? Sudah tidak masuk neraka, enggak bisa surga dia. Apakah Allah menzalimi dia mentakdir menjadi penduduk neraka? Tidak, karena Allah tahu bahwa orang itu tidak bakal beriman. Orang kan memiliki ilmu. Makhluk yang diciptakan Allah ini memiliki, tahu Allah bagaimana dia ini kalau telah besar hidup bagaimana dia. Dia ajak iman pada dia. Makanya Allah mentakdirkan dia sesuai ilmu Allah yang sempurna tentang bagaimana orang ini nanti kalau sudah dewasa. Ustaz, mohon penjelasan tentang hiaturas. Hiaturas sudah kajian yang sudah lama ini. Tidak perlu dibahas lagi. Hiaturas itu adalah salah satu jam'iyah sosial, ya, yang dahulu memang di antara pengurusnya adalah Abdurrahman Abdul Khalik. Abdurrahman Abdul Khalik ini memang memiliki catatan terindikasi memiliki pemikiran Ikhwanul Muslimin. Maka para ulama mentahzir Abdurrahman Abdul Khalik. Tapi enggak ada ulama mentahzir Hiaturas. Maksud saya ulama yang muktamad fatwanya, baik Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, ya, Syekh Saleh Fauzan. Karena mentahzir sebuah lembaga, sebuah ormas itu enggak tepat. Karena dalam sebuah lembaga itu tidak semua orang sepemikiran dengan itu. Ya. Dan banyak juga orang-orang salafiyin yang memang di dalam Hiaturas itu. Tapi sekarang boleh dikatakan sebagian besar, ya saya tidak bisa memastikan, maka saya katakan besar adalah ulama-ulama salafiyin memang Hiaturas itu. Dahulu memang terdapat sebagian di antara pengurus-pengurusnya adalah orang-orang yang punya catatan dalam pemikirannya. Lalu di Indonesia menyebabkan pecah belah karena kita tidak mengkaji, ya, dengan cara ilmu, ya. Kemudian kita ta'assub dengan sebagian fatwa para ulama. Kalau umpamanya seorang dosen sebuah lembaga pendidikan, ya, mengajar sebuah lembaga pendidikan, atau seperti di Universitas Islam Madinah, ada orang hizbi, ada orang ikhwani ngajar di situ, apakah kita tahzir Jamiah Islamiyah? Jangan masuk ke Jamiah Islamiyah. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang suka tahzir ini loh. Tapi sekarang udah dingin kayaknya, ya. Udah mulai mereka ngirim anak-anaknya, murid-muridnya ke Jamiah Islamiyah lagi. Kalau dulu kan syekh mereka yang dari zaman itu memfatwakan, ngapain ke Jamiah Islamiyah itu hanya cari daging. Sampai begitu sekalian orang. Coba adab dalam, ya, dalam berbicara tidak dikontrol. Ya. Ini permasalahan-masalahan ini, ya, lebih baik diserang kepada ulama-ulama yang telah jelas menjelaskan masalah-masalah ini. Tidak perlu kita membahas-bahas hal-hal yang kita tidak sampai ilmu yang untuk menjelaskan masalah ini dengan lebih tepat. Bagaimana hukum orang masih apa nih? Orang muslim yang bermusuhan lebih dari 3 hari, ya, berdosa dia. Bahkan dalam hadis tidak akan diangkat amal solehnya sampai keduanya berbaikan. Mohon penjelasan tambahan tentang hadis di toko, yaitu bagaimana bisa hamba yang memiliki kualitas kalimat tauhid yang luar biasa tapi memiliki sedemikian banyak catatan amal buruknya. Ya. Bagaimana dia ketika keyakinannya amal qulub itu seperti amal zahir juga. Keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah, al-khaufu yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, raja' sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbah yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat tauhid ini mencakup banyak amal. Ada nilai mahabbah kepada tauhid itu, ada nilai ar-raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai-nilai tauhidnya, maknanya tauhid itu tinggi. Makanya efeknya kepada keimanannya tinggi. Bahkan amal batin ini sangat besar pengaruhnya kepada ketentuan nilai amal zahir. Contoh salat, antum kalau dalam salat hati antum tidak khusyuk, kemudian tidak mengandung mengikuti apa namanya, tidak khusyuk, tidak mengikuti bagaimana makna acak-acakan salat antum, ya, bagaimana menghayati salat tersebut dengan benar, itu beda. Walau antum sama melakukan, sama-sama melakukan salat, tapi beda antara nilai salat. Maka sebut dalam hadis, ada orang keluar dari salat dia dapat dari salat hanya separuh, ada orang keluar dari salat hanya dapat sepertiga pahala salatnya. Apa yang menentukan kualitas tadi adalah amalan. Kalau itu hati itu Amal yang kecil bisa besar pahalanya. Salah satu contoh, kenapa seorang pelacur di masa Bani Israel itu yang memberi minum anjing, lalu dia diampuni Allah dosanya. Kenapa? Karena memang nilai keikhlasannya saat itu sangat tinggi. Bagaimana tidak? Anjing, apa yang bisa diharapkan dari anjing oleh seorang wanita ini? Gitu kan? Kemudian dia binatang. Kemudian tidak ada orang yang melihatnya. Dia hanya tersentuh saja hatinya melihat anjing ini kehausan. Datang dari lubuk hati yang begitu tinggi rasa apa? Kasihannya tak ada makhluk lain. Dibeda ya kan? Maka beda. Ini berimpak 50 ribu, ini juga berimpak 50 ribu. Tapi nilai kualitasnya akan sangat berbeda dari segi keikhlasannya dan segala macamnya. Maka begitu pula orang mengucapkan kalimat syahadat. Akan sangat berbeda, yaitu keyakinan yang tadi. Membuat nilai ucapan syahadatnya itu sangat akan jauh berbeda nilainya. Walaupun sama huruf dan kalimat yang diucapkan. Tinggal satu menit ya. Di dalam kitab ini tidak dijelaskan tentang kesesatan pemikiran kelompok-kelompok yang menentang secara rinci. Apakah boleh kami mempelajari dan di dalam kitab apa kami bisa mempelajari? Dari antara manhaj para ulama dalam menjelaskan kitab-kitab yang maksud mereka ingin menjelaskan usul-usul yang terpenting dulu. Dan begini mau tadi salah. Yang pertama dulu dikenal dulu al-haq. Jangan antum dulu bicara masalah pemikiran-pemikiran dan antum tidak tahu mana yang benar. Maka akhirnya antum akan loncat ke pikiran sana, pikiran sini. Antum tidak punya modal. Ya. Ibarat antum mau memperbaiki perahu-perahu yang banyak rusak di pinggir laut. Antum enggak punya perahu yang sehat. Lalu ketika antum mau berenang ke perahu-perahu itu pakai apa? Laut tenggelam perahu ini antum pakai perahu mana mau pulang? Maka sebelum antum masuk ke dalam mengkaji pemikiran-pemikiran, antum harus punya modal akidah yang benar dulu. Maka oleh itu para ulama dalam kitab-kitab akidah disampaikan apa? Usul itu kan sunnah dulu. Antum punya iman dulu, punya keyakinan dulu. Kalau tidak punya, antum akan bingung ketika disebut ini pendapat Mu'tazilah, pendapat. Lalu antum tanya, mana yang benar ya? Antum enggak bisa menjawab syubhat-syubhat mereka. Ya. Ibaratnya antum mau perang nih dengan pemikiran-pemikiran. Antum enggak punya senjata. Makanya dalam kitab Kepusyubhat, Syekh Muhammad Wahab menjelaskan, kalau mau perang itu harus punya ilmu dulu. Punya peralatan. Antum mau melawan Syiah pemikirannya, Mu'tazilah, Jahmiyah, antum enggak tahu pakai apa mau dilawan. Antum enggak punya ilmu tentang akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Apa yang dipahami Ahlussunnah Wal Jamaah? Maka antum kalau tidak punya modal ilmu, gimana antum akan mengkritik, mengkritisi, ya? Ini dia bertanya bagaimana, tolong jelaskan kondisi manusia di padang mahsyar, ya ketika itu ada manusia yang ditelam keringatnya. Ya, ada di atas kepala keringat kita mencucuran sehingga menenggelamkan kita. Apakah saat itu airnya sama rata atau menenggelamkan seseorang secara individu? Sudah disebutkan Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan, ada di antara mereka sampai telinga, ada sampai pinggang, ada sampai lutut. Itu kondisi murka di sana. Ya, apa bagaimananya nanti di sana antum tahu. Di dunia juga banyak sekarang. Ya, Semarang kebanjiran. Sebagian Semarang ada yang kebanjiran setinggi lutut. Sebagian Semarang ada yang kebanjiran setinggi telinga. Kan gitu kan? Kenapa sulitnya antum memahami? Sulit enggak? Karena sulitnya kan? Loh kenapa antum bicara? Gimana ya? Masa di lapangan? Antum bayangkan gini ya. Di lapangan bola, orang ramai-ramai sang, lalu banjir. Kan gitu ya? Antum bayangkan begitu ya? Lalu, kok ada yang sampai telinga, yang lain sampai lutut? Gimana ya? Antum bayang di situ. Sekarang disimpulkan di Semarang banjir. Pamannya. Apakah semua di Semarang banjir sampai ke telinga semua? Ada yang sampai lutut, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, ya kan gitu. Di dunia aja mungkin kok antum bicara di akhirat sana. Apalagi di akhirat sana. Maka urusan akhirat itu gak bisa kita kiasin dengan kondisi apa yang ada di dunia. Imani saja. Gimana nanti di sana baru kita tahu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Maaf. Ya. Sekian soal masih belum bisa dijawab. yang mungkin nanti bisa ditanya kepada ustaz-ustaz yang lain. Terima kasih banyak atas kehadiran perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.